karena memaksa dilarang oleh agama. Kalau tidak percaya silahkan tanya saja kepada abang ganteng yang duduk di depan saya. Berhati-hatilah wahai para rombongan, karena malam ini banyak tuyul di belakang. Jagalah barang Anda, jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang, segera lapor Satria Baja Hitam atau si Doraemon. Satu nusa, wahai satu bangsa, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Satu istri, istri yang soleha. Bila istri selingkuh, harap digantung saja. Bila